Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd. Fadfilah. Rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-39. Tadi pagi kita sudah belajar berkenaan dengan akikoh, ya. Kemudian ada tentang makanan, kemudian sebagian hukum musabaqah. Kita murojaah sebentar tentang akikoh. Ah, Muhammad Safi Iskandar berangkat enggak tadi pagi? Berangkat Ustaz. Ya. Hukum akikah. Hukum akikah sunnah Ustaz. Bagi yang apa namanya memiliki apa tanggungan terhadap anak. Yang menanggung, nafkah anak. Iya, betul. Kapan ini? Sunnah ini kapan? Sunnah ketika dia memiliki kelonggaran harta. Dan ketika tidak memiliki kelonggaran harta, saat itu tidak menjadi kesunahan buat dia. Sunnah ketika memiliki kelonggaran harta sebelum berlalu apa? Sebelum berlalu tentang waktu nifas. Waktu nifas. Atas akhir nifas ya. Ya, cukup. Jazakumullah khair. Ah, Muhammad Nur Hadi. Ya, Ustaz. Sebutkan persamaan dan perbedaan akikoh antara akikoh dan kurban. Yang pertama jenisnya Ustaz, dari na'am, apakah itu domba, unta, atau bakor. Ya, yang kedua terus. usianya. Yang ketiga selamat dari aib. Ya. Yang keempat disedekahkan kecuali dia nazarkan, maka tidak boleh dia makan. Kalau tidak, dia makan sebagian. Ya, terus perbedaannya apa? Perbedaannya kalau akikah, kalau akikah itu dimasakkan untuk yang datang. Kalau kurban, bagusnya dibagikan dalam keadaan mentah. Justru syarat ya. Kalau oh, akikah gimana? Kalau akikah diberikan dalam keadaan sudah masak. Tidak kalau disyaratkan ya, masalah syaratnya. Kalau kurban itu disyaratkan diberikan dalam keadaan. Kalau kurban disyaratkan diberikan dalam keadaan mentah. Iya. Kalau akikah dia tidak disyaratkan, boleh dalam dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Furqanuddin ada enggak? Hadir Ustaz. Ya. Sebutkan sesuatu yang halal dan yang haram. Yang ini bukan hewan. Benda lain selain hewan yang halal dan haram untuk dimakan. Seperti apa perinciannya? Yang halal, yang dari bukan hewan itu adalah yang tidak memadorotkan. Juga dan bukan sesuatu yang menjijikan. Seperti mani, ingus, dan juga bukan najis. Yeah. Sedangkan yang haram adalah yang ada dari salah satunya yang tadi. Seperti misalkan kaca, tanah, ingus, mani, darah, dan yang bukan hati ataupun limpa. Baik. Kemudian kalau ulat pada makanan atau pada hewan, kapan dia bisa halal? Ulat pada makanan bisa halal kalau belum terpisah dari makanannya dan ia tumbuh dari makanan itu, bukan sengaja disimpan di makanan itu, Ustaz. Baik. Cukup, saya kemahiran. Bisa kalau saya. Siapa ya? Iqbal. Iqbal siapa ini? Iqbal satu siapa? Iya, yeah, Ustaz. Nama lengkapnya siapa? Irfan Iqbal, Ustaz, lupa saya. Oh iya, iya. Ini. Soalnya kadang beda-beda ya tulisannya. Ya, apa yang dimaksud dengan muhalil dalam perlombaan itu? Muhalil itu ketika seorang berlomba dan dua-duanya memberikan iwat, maka ada orang ketiga muhalil yang kalau misalnya muhalil ini menang, ngambil iwat dari dua orang. Muhalil ini menyetorkan iwat enggak? Tidak, tidak, Ustaz. Ikut lomba tidak? Ikut lomba, kemudian terus ngambil, kalau kalah ya enggak apa-apa. Enggak rugi apa-apa. Enggak store ya, enggak bayar. Ya. Supaya tidak menyerupai apa kimar. Syaratnya apa ini? Untuk adanya muhalil ini syarat dari muhalil. Syaratnya dia itu sama-sama pintar. Jadi apa maharohnya keterampilan dan kepandaian sehingga bisa menang dari keduanya yang pakai iwat. Ada kemungkinan menang ya. Kemudian apalagi? Ya. Tunggangannya. Kemudian tunggangannya bagus. Tunggangannya juga sama. Seimbang. Ya, maksudnya apa bagus dengan yang lain yang berlomba. Ya, seimbang selevel juga bisa mengimbangi apa? Dua orang duanya yang menyetor iwat tadi ya, gitu ya. Iya, iya. Baik, cukup. Assalamualaikum. Jazakallah. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala al-musannifu Al-Alama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala suratu akdil musabaqati. Kita sampai di gambaran akadnya. Akad musabaqah itu seperti apa? Ya, ini jadi ada akadnya. Perlombaan itu ada akadnya. Suratu akdil musabaqati an yakula Zaidun li Amr. Yaitu Zaid, yaitu mengatakan pada Amr, tasabaqtu ma'aka. Saya berlomba denganmu. Fa'in sabaqtani falaka alaya dinarun. Fa'in sabaqtani jika engkau mendahuliku, artinya engkau menang. Falaka alaya dinarun. Maka laka engkau mendapatkan dinar, alaya yang saya berikan. Wa in sabaqtuka jika aku mendahulimu, jika aku menang, fala syai'a 'alaika, maka engkau tidak ada kewajiban apapun. Ini berarti yang bayar siapa ini? Iwatnya. Zaid. Zaidnya. Iya. Zaid yang bayar. Taib. Tadi salah satunya. Kemudian fayaqulu Amr qabiltu, ya saya terima 7. Aw yaqula atau ucapan yang lain. Tana dhaltu ma'aka 'ala an yarmiya kullu wahidin minna 20. Ya. Ya. Kita ya saya berlomba apa memanah denganmu dan kita masing-masing nanti memanah yaitu 20 kali aisrina fa'in asabta fi khamsatin minha falaka 'alayya dinarun. Jika engkau panahanmu mengenai sasaran 5 kali mengenai sasaran, maka falaka alaya dinar, engkau dapatkan hadiah 1 dinar yang akan saya berikan. Fa'ina sabtu fi khamsatin, jika saya yang yaitu mengenai sasaran 5 kali, maka fala syai'a 'alaika, engkau enggak perlu mengeluarkan apa-apa. Ini sama seperti tadi. Cuman ini tadi apa bedanya tadi misalnya berkuda, pacuan kuda. Kalau ini adalah memanah. Misalnya apa? Memanah atau menembak. Wa yaqula Amr qabiltu. Aw yaqula lahu tasabaqna bi syartin an yadkhula bainana bakrun muhalilan. Ya, kita berlomba dengan syarat an yadkhula bainana bakrun muhalilan, dengan syarat yaitu ada yang ikut serta, yaitu membersamai kita dalam lomba, yaitu dia bakar sebagai muhalil. Fa'in sabak ke tanah, ya, ini Zaid mengatakan, ya. Fa'in sabak ke tanah. Jika engkau mendahului kami, berarti Zaid Amr menang, ya. Amr menang, kemudian Zaid sama Bakar kalah. Falaka alaya dinarun, maka engkau dapatkan satu dinar menjadi kewajibanku. Fa'in sabak ketukuma, jika saya mendahului kalian, berarti Zaid menang, kemudian Bakar sama Amr kalah. Fali alaika dinarun, maka saya mendapatkan satu dinar. Fa'in sabakona Bakrun, jika Bakar yang menang, falahu ala kulli wahidin minna dinarun, maka dia mendapatkan satu dinar yang wajib kita keluarkan. Wa in sabaqa ma'a ahadina qasamahu, jika si muhalil Bakar itu menang, ma'a ahadina, menang bareng bersama salah satu di antara kita, maka qasamahu, maka dibagi. Jadi menangnya itu dua orang bersama-sama, misalnya Bakar sama Zaid, yang kalah satu misalnya si Amr, atau sebaliknya. Fa'in sabaqnahu fala syai'a 'alaihi. Tapi kalau kita menang, Bakar kalah sendirian, maka dia si Bakar enggak punya tanggungan apapun. Fa yaqulu Amr qabiltu. Aw yaqula lahu tanadhalna bi syarti an yadkhula bainana bakrun muhalilan. Ini bedanya tadi pacuan kuda atau yang lainnya. Kalau ini adalah tanadhalna, dia memanah. Ala an yarmiya kullu wahidin minna 20, fa in asabta fi khamsatin minna falaka 'alayya dinarun, wa in asabtu fi khamsatin minha fali 'alaika dinarun, wa in asaba bakrun fi khamsatin minha falahu 'ala kulli wahidin minna dinarun. Fa illam yusib, jika si Bakar tidak menang, fala syai'a 'alaihi, maka Bakar tidak perlu mengeluarkan apapun. Fa yaqula Amr qabiltu. Ini contoh-contoh akadnya. Berarti ketika ada muhalil ini harus dimasukkan ke dalam akad, ya. Sebagaimana contohnya tadi ada disebutkan, ini ada muhalilnya, ya, ada muhalilnya. Kemudian disebutkan sesuai dalam akad ini aturannya seperti apa, ya. Kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana. Nah, ini enggak boleh menyelisih aturan. Artinya di dalam akad ini harus disebutkan aturan mainnya, yang aturan ini tidak boleh menyelisih aturan syariat. Tentang apa? Tentang aturan adanya muhalil tersebut. Baik, kita lanjutkan bab aiman, yamin. Al-aimanu jam'u yaminin. Aiman jamak dari yamin. Wa aslu al-lughatan al-yadu al-yumna. Ya, asalnya secara bahasa adalah tangan kanan. Ini kan sumpah ya. Yamin, sumpah. Ini berasal, aiman ini sumpah-sumpah, jamak dari yamin. Yamin ini hukum apa makna asalnya, cara bahasa adalah tangan kanan. Bisa juga dinamakan kuah. Karena Rasulullah telah berfirman, la khadna minhu bil yamin. Da bil yamin. Ya, tadi yamin itu tangan kanan. Tuma utliqat ala al-halif. Kemudian kata al-yamin ini digunakan untuk memanai sumpah. Digunakan untuk memanai sumpah. Karena dahulu ya dalam masa jahiliyah ketika mereka bersumpah itu saling meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanan lawannya, partnernya. Maka yamin ini disebut sumpah secara majaz. Secaralah majaz. Wa syar'an tahqiqu amrin muhtamalin bilafzin makhsusin. Itu menguatkan atau menguatkan amrin muhtamal. Satu perkara yang masih ada kemungkinan lain. Bilafzin makhsusin dengan lafadz yang khusus. Misalnya kita mengatakan zaitun qaimun, kemudian ada menyanggahnya, tidak percaya misalnya. Kemudian kita mengatakan wallahi innahu qaimun, untuk apa? Memastikan, menguatkan perkara tersebut. Baik itu perkara tersebut adalah perkara yang sudah lewat ataupun yang akan datang, baik itu bentuknya positif atau bentuknya negatif. Dan amarnya adalah muhtamal ya. Muhtamal itu masih ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Kemudian keluar dari kata-kata tahqiq yaitu yamin yang lagun, yang dia keceplosan ya. Misalnya apa? Keceplosan. Misalnya ketika marah atau dalam kondisi tertentu mengatakan la wallahi bala wallahi, ya tidak memaksudkan untuk sumpah. Maka ini tidak dalam kata tahqiq. Ya, tadi amarnya muhtamal, itu perkaranya atau yang diucapkan tadi ada muhtamal wuku, yahtamil wuku wa'adamuhu. Bisa terjadi, ada kemungkinan bisa terjadi, ada kemungkinan tidak. Maka keluar dari ini yang tidak muhtamal wuku, yaitu yang wajib ya, cara adatnya ada wajib terjadi, maka tidak sah nanti yaminnya, baik itu isbat atau nafi ya. Ditaklik misalnya wallahi la amutanna, demi Allah saya akan mati. Nah, ini karena ini ada al wajib al adi, bukan masuk kategori muhtamal wuku. Atau la as'adu as-sama, saya tidak bisa naik ke langit. Maka tidak sah kalau dia itu apa? Dia namanya al-wajib al-adi tadi. Tapi kalau perkaranya mustahil secara adatan, maka sah yaminnya, baik itu isbat positif atau nafyu negatif. Perkara yang mustahil. Wallahi la as'adanna sama. Demi Allah saya naik ke langit. Ini mustahil. Atau la amutu. Maka kalau perkara yang mustahil ini mah dia sah yaminnya. Dan nanti wajib apa? Bayar kafarah saat itu juga. Jadi yang tidak sah tadi yang perkara yang al-wajib al-adi. Contohnya tadi. Artinya dia wajib terjadi gitu ya. Seperti la amutana ya tadi, kemudian la as'ada, la as'adu as-sama. Kalau itu tidak sah yaminnya. Kalau yang perkara mustahil secara adat justru ini malah sah. Dan wajib membayar kafarah saat itu juga. Bilafzin maksusin dengan lafaz yang khusus. Ya, nanti ada pembahasannya tentang lafaz yamin. Arkanu al-yamini, rukun-rukun yamin. Ya, dari definisi tadi dapat disambil rukun-rukun yamin. Arkanul yamini arba'atun. Yang pertama, halifun, orang yang bersumpah. Karena perkara yang dikuatkan atau dipastikan tadi, dikuatkan, maka harus ada yang menguatkan siapa? Yaitu al-halif. Orangnya yang bersumpah. Wa mahlufun bihi. Itu mahlufun bihi. Yaitu sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Yaitu nama Allah atau sifat Allah. Namanya mahlufun bihi. Bihi itu biasanya untuk alatnya ya. Untuk alat, sebagai alatnya. Bihi. Mahlufun alaihi. Ini ala biasanya yang terkena ya, ala objeknya, perkara yang disumpahi, perkara yang muhtamal tadi, kemudian sighah. Syurutu al-halifi, syarat al-halif, syarat orang yang bersumpah, agar sumpahnya sah. Yang pertama, at-taklifu, yaitu mukalaf. Ya, syaratnya mukalaf sehingga sumpahnya anak kecil, kemudian orang gila, orang pingsan, kemudian mabuk yang tidak mutaadi, ya, orang lupa, lalai, orang tidur, maka tidak teranggap, tidak sah. Karena ini tidak ada beban taklif. Ya. Kemudian walikhtiar. Di atas pilihannya sendiri tidak dipaksa sehingga yaminnya, sumpahnya orang yang dipaksa tidak sah. Wasalis yang ketiga, wan nutaku, diucapkan. Yaitu jika orang tersebut bisa bicara. Atau isyarat, yaitu isyarat yang memahamkan, yang keluar, yang dilakukan oleh orang yang bisu. Yang memahamkan. Kalau enggak memahamkan berarti tidak bisa, tidak sah. Syaratnya orang bisu. Tapi kalau orang yang bisa bicara, sumpahnya harus diucapkan, ya. Tidak bisa misalnya cuma di isyarat saja, dengan isyarat saja atau di batin, ini enggak. Tapi harus ada an-nutqu. Kemudian al-qasdu, yaitu dimaksudkan, dia sengaja untuk mengatakannya. Sehingga tidak ada dampak hukum kalau yaminnya itu apa? Lagun, lagul yamin. Karena ini yamin yang apa? Lagun tadi yang mengucapkan tidak ada maksud untuk bersumpah, tidak ada maksud untuk bersumpah. Syartu al-mahlufi bihi, syarat mahluf bihi. Kaunuhu isman min asma'i ta'ala, yaitu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu nama itu adalah nama yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, semisal lahul jalalah Allah, dan ar-Rahman, as-Samad, al-Ahad, atau nama yang mayoritasnya itu yaitu digunakan untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ar-Rahim, Al-Jabbar, Rabb. Atau jenis yang ketiga, nama yang digunakan untuk Allah SWT juga digunakan untuk yang lain. Dalam yaitu sama penggunaannya. Kalau tadi mayoritasnya digunakan untuk nama Allah, yaitu Al-Jabbar, Rabb, Rahim, mayoritasnya untuk nama Allah. Nah, kalau jenis ketiga ini sama ya. Ya, digunakan untuk nama Allah dan yang lainnya. Contohnya Al-Alim, Al-Alim, Al-Mawjud, Al-Hayyu. Ya, ini semuanya bisa. Jadi ada berapa pembagian? Tiga, yang khusus untuk Allah, kemudian yang mayoritasnya digunakan untuk nama Allah, yang ketiga itu sama. Kedua yang keempat itu sifat, karena di sini tadi, kaunuhu isman, kaunuhu isman min asma'ihi ta'ala, au sifatan min sifatihi. Seperti izzatihi, kibriya, azuma. Jadi bisa itu, bisa nama ataupun sifat. Nama Allah atau sifat Allah. Ya, apa? Kali yang nama tadi terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang jenis pertama tadi yang khusus untuk Allah ini tidak bisa menerima klaim bahasanya tidak diniatkan untuk menyebut nama Allah, tidak bisa. Artinya saya tidak memasukkan untuk menyebut nama Allah, tidak bisa, karena ini adalah khusus nama Allah. Yang mengatakan wallahi gitu, kemudian mengklaim saya tidak memaksudkan ini nama Allah, itu enggak bisa, karena ini nama ini khusus untuk nama Allah saja, sehingga enggak bisa dipalingkan, diniatkan untuk nama yang lain. Tapi kalau yang jenis kedua bisa, yang tadi Ar-Rahim, Rabb, ya. Itu bisa misalnya diniatkan untuk yang lain saja. Maksudkan untuk yang lain. Kemudian yang jenis ketiga yang sama antara penggunaan untuk nama Allah dan yang lainnya seperti Al-Hayyu, Al-Alim, maka ini tidak bisa kemudian diniatkan untuk tidak bisa dipalingkan, yaitu digunakan untuk nama Allah kecuali dengan niat. Artinya ini nanti teranggap sumpah kalau ada niat ini Al-Hayyu ini adalah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori ketiga itu kan ini kategori apa? Sama ya, 50-50. Artinya nama ini digunakan untuk yang lain, juga digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini sama, imbang penggunaannya. Kalau jenis kedua tadi kan penggunaannya lebih dominan digunakan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau jenis ketiga ini dia harus ada niat, bahasanya yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersumpah dengan nama ini. Kemudian syaratu tadi dengan sifat ya. Seperti misalnya izzah, kibriya, masyiah, kudroh, dan seterusnya. Itu bisa bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui bahasanya tidak sah yamin sumpah dengan nama makhluk, misalnya dengan makhluk. Maka tadi kan makhluk al-makhluf bihi, yaitu yang digunakan untuk bersumpah itu harus nama Allah dan atau sifat Allah. Kalau nama makhluk gimana? Maka tidak sah. Misalnya bin nabi, ya. Ya. Bin Nabi, Wan Nabi, atau Bil Ka'bah misalnya. Ini tidak sah meskipun dimaksudkan sumpah. Bahkan hukumnya makruh kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan yaitu nama Allah. Di hukumnya makruh kecuali jika orang yang bersumpah tadi yang bersumpah dengan selain nama Allah meyakini, kecuali hukumnya tidak makruh ya, hukumnya berubah menjadi kufur kalau orang yang bersumpah dengan selain nama Allah itu meyakini bahasanya yang selain Allah ini berhak untuk dijadikan sumpah, kecuali dia meyakini bahasanya yang selain Allah ini yang dijadikan sumpah tadi berhak untuk dijadikan sumpah, alat sumpah. Maka kalau seperti ini maka hukumnya kufur. Dan dari sinilah dimanai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Orang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Maksudnya adalah jika dia meyakini bahasanya selain Allah ini yang dijadikan alat untuk sumpah adalah dia berhak untuk dijadikan alat sumpah. Kalau tidak ada keyakinan itu, di sini hukumnya adalah makruh saja. Allahu a'lam. Huruful qasam syaratul mahlufi alaihi. Syarat mahluf alaihi, syaratul mahlufi alaihi alla yakuna wajiban. Bukan suatu yang wajib. Maksudnya adalah makhluk Allah itu apa objeknya yang dikuatkan tadi perkaranya alayakuna yaitu bukan yang terjadinya itu harus, bukan yang suatu yang harus terjadi, bukan suatu yang harus terjadi. Berarti dia masuk kategori ini adalah yang mungkin terjadi atau mustahil terjadi secara adat. Jadi yang masuk kategori sini yang boleh adalah yang mungkin terjadi dan mustahil terjadi secara adat. Kalau harus terjadi maka enggak masuk ya. Mungkin terjadi misalnya wallahi inna zaidan laqaimun. Ya, ini mungkin terjadi, mungkin berdiri zat, ya, mungkin tidak ya. Atau yang mustahil tadi sudah kita contohkan, misalnya billahi las'adana ila sama. bila ta'irah. Demi Allah saya naik ke langit tanpa apa, tanpa pesawat, ya, misalnya. Karena naik ke langit itu secara akal boleh-boleh saja, tapi secara adat tertolak. Mustahilan ada. Maka ini masuk dalam kategori. Nah, kalau apa perkaranya adalah tadi namanya apa? Wajibul wuku, ya. Sudah seharusnya terjadi, maka ini bukan yamin. Wallahi la amutanna, demi Allah saya akan mati. Wallahi la as'atu ila sama, saya tidak bisa naik ke langit. Ini sesuatu yang wajibul wuku, ya, memang seperti itu. Maka ini falaisa biyamin, bukan sumpah. Sudah masuk sumpah. Ini kalau dia perkaranya makhluk alih adalah wajib wuku, ini tidak masuk sumpah. Kalau mustahil wuku tadi, ya mustahil adatan, maka itu sah masuk sumpah. Harful qasami, huruf qasam. Huruful qasami salah satun. Ya, huruf-huruf sumpah ada tiga. Yaitu yang masuk ke muksambi. Ada tiga. Ini terkenal, ya, yang masyhur itu. Meskipun ada yang lainnya. Misalnya hamzah, kemudian ha. Ya, di talik ada contohnya. Ada hamzah, kemudian ha. Yang terkenal masyhur ada tiga. Yang pertama alba. Kata muslim ini asal. Asalnya adalah ini. Huruf sumpah. Ba. Karena ba ini bisa masuk ke isim dhohir. Bisa masuk ke domir. Ya. Misalnya masuk ke dhohir. Billahi birrahman. Ya. Titik-titik dan seterusnya nanti sumpahnya. Laf'alanna kaza, la'aktuba, hadi, dan seterusnya. Billahi. Masuk ke zohir. Bisa juga masuk ke domir. Mudmar. Misalnya bihi. Ya. Bihi. Masuk ke domir. Jadi ba bisa masuk ke zohir. Wallahi. Apa ba ya? Billahi. Bisa masuk ke domir. Bihi. Misalnya. Kemudian wawu, albal wawu, watakhtasu, bi zohir. Kalau wawu khusus untuk zohir saja, ya. Wallahi. Ya. Kemudian watakhtasu bilafzi jalalah. Kalau tak, khusus untuk lafadz jalalah. Allah, yaitu tak taulohi. Meskipun ada terdengar yaitu ucapan ta robil Ka'bah, kemudian ta rohmanisad. Ya. Kemudian yang huruf lain tadi hamzah, misalnya hamzah qata, ya. Hamzatul qat'i, ya. Kemudian nanti dimatkan Allahi, gitu kan. Kemudian ha, ha tanbih. Itu termasuk huruf qasam, tapi yang terkenal ada tiga. Suratul Yamin, gambaran yamin. Sumpah. Suratul Yamin ini an yakula zaitun wallahi la adkhulanna ad-dara. Demi Allah saya tidak akan masuk rumah itu. Maka ini bersumpah untuk bersumpah yaitu perkara yang mubah. Bersumpah dengan perkara yang mubah. Dengan objek perkara yang mubah. Masuk rumah adalah perkara mubah. Maka disunahkan untuk disunahkan untuk tidak melanggarnya, untuk tidak melanggarnya. Disunahkan untuk tidak melanggarnya kalau perkara mubah. Demi Allah saya tidak akan masuk rumah dan perkara-perkara mubah yang lainnya. Kemudian ada pula yang bentuk lain yaitu sunnah. Au wallahi la aqumanna al-laila, demi Allah saya akan sholat malam. Berarti ini objeknya adalah sesuatu yang disunahkan, maka makruh untuk dilanggar. Demi Allah saya akan sholat malam, demi Allah saya akan puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Maka ini makruh kalau dilanggar. Ini makruh kalau dilanggar. Kemudian contoh lain, wallahi la as'adanna sama, demi Allah saya itu bisa naik ke langit. Saya naik ke langit. Ini bersumpah dengan objek yang mustahil adatan. Maka otomatis dia melanggar ya. Melanggar itu. Karena dia enggak bisa naik ke langit. Dan dia nanti wajib kafaroh saat itu juga selama tidak diikat dengan waktu. Diikat dengan waktu misalnya dia besok atau pekan depan dan seterusnya. Kalau ada diikat waktu besok ya berarti kafarohnya besok. Ma yalzamu al-halifa idza hanisa. Apa yang harus dilakukan seorang yang bersumpah jika dia melanggar sumpahnya? Kalau dia enggak melanggar ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Demi Allah saya akan sholat malam. Kemudian dia sholat malam. Selesai urusan kan gitu. Nah, kalau dia nanti melanggar, maka terkena apa? Kafaroh. Ya, terkena kafaroh. Jadi kemudian ini mikrofon di... Jadi orang bersumpah, kalau dia melaksanakan apa yang disumpahi tadi, maka ya udah, ada masalah kan itu. Ya, selesai urusan. Demi Allah saya akan masuk rumah itu, kemudian dia masuk. Ya, sudah selesai kan urusannya. Nah, masalahnya kalau dia melanggar, maka kewajibannya apa? Kata musannif, yalzamu al-halifa idza hanitha. Maka orang yang bersumpah wajib orang yang bersumpah jika melanggar sumpahnya, maka wajib baginya an yukafira bi ahadi salasati asya'a. An yukafiro dia membayar kafaroh dengan salah satu dari tiga hal. Ya, pilihan. Memilih dari tiga hal. Ya. Bi'ahati. Yang pertama. Itqi. Ya, badalnya. Itqi. Ya, di catatan kaki. Ini jika orang tersebut adalah orang merdeka dan rasyid. Jika orang tersebut adalah budak atau safi atau muflis ya dihajar karena safah atau falas. Maka tidak bayar kafaroh kecuali hanya dengan puasa. Karena berkaitan dengan harta dia sudah enggak bisa. Kalau dia apa? Rokik, dia budak atau dia safi atau muflis. Yang pertama, ittaqi raqabatin mu'minatin salimatin amma yukhillu bil kasbi. Yaitu memerdekakan budak beriman yang terbebas dari cacat yang mempengaruhi kinerja. Cacat yang mempengaruhi kerjanya. Pilihan pertama, ya, milih ini kan milih. Pilihan kedua, wa it'ami asharati masakina kulli miskinin mudan. Pilihan kedua, atau dia memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskinnya adalah satu mud, ya. Kemudian it'am di sini sebagaimana di bab fidyah juga sama, yaitu tamlik. Tamlik itu adalah memindahkan kepemilikan atau hak milik. Ya. Tamlik. Maka it'am itu di mana ya Pak? Tamlik. Ya. Ya, misalnya memberikan apa? Memilih ibarah it'am karena mengikuti apa ayat di Al-Quran. Tapi maksud dengan it'am adalah tamlik. Tamlik itu yang menguasakan kepemilikan, pindah kepemilikan. Sehingga seandainya ini caranya adalah dengan masak makanan dan diberikan untuk misalnya untuk makan siang atau makan malam, maka ini belum sah kafarahnya. Dan di sini sebutkan satu orang miskin satu mud, sehingga tidak cukup, ya, belum sah jika misalnya satu orang miskin diberikan kurang dari satu mud. Pilihan yang berikutnya, wadaf'i asyarati aswabin. Memberi, yaitu 10 pakaian lahum pada mereka, likuli wahidin saubun, setiap orang satu baju pakaian. Yaitu yang nanti bisa disebut pakaian. Dan tidak ada kewajiban disebut pakaian, misalnya gamis, artinya sudah biasanya dipakai, sirwal, khimar, tidak termasuk kolan suah, ya, kopiah, sepatu, kaos tangan, karena secara uruf tidak dimakan kiswah. Allah alam suah. Dan tidak ada kewajiban, kemudian nanti bajunya harus layak dipakai oleh orang diberi. Maksudnya tidak mesti baju itu harus bisa dipakai orang tersebut. Maka boleh-boleh saja, misalnya orang yang diberi ini orang miskin adalah laki-laki, diberi baju kecil. Atau laki-laki diberi baju perempuan, atau perempuan diberi baju laki-laki. Itu masih boleh. Enggak mesti baju tersebut apa? Harus bisa dipakai. Kan, tapi tidak sah kalau najis ain. Kalau untuk mutan najis, tidak sih terkena najis masih sah. Tapi harus diberitahu bahwasanya itu ada najisnya. Kemudian disanakan untuk baju yang baru. Tapi kalau bekas, ya boleh. Yang penting masih layak, ya, masih layak. Baik, kemudian fa'ilam yajid syai'an dari tiga tadi, jadi kan tiga tadi milih, imam memerdekakan budak, boleh milih beri makan, yaitu tamlik 10 orang miskin, setiap orang miskin 1 mut, atau pilihan ketiga memberikan pakaian. Kalau enggak ada tiga-tiganya, ya dia misalnya tidak mampu, maka soma salah satu ayam, puasa 3 hari dengan niat kafaroh, ya. Dan tidak ada kewajiban untuk berturut-turut. Sehingga kafaroh sumpah ini awalnya adalah mukhayyarah. Awalnya adalah mukhayyarah pilihan, tadi pilihan 3. Kemudian berujung pada urutan. Maksudnya 3 tadi memilih 3. Kalau enggak mampu, baru dia puasa. Sehingga sehingga tidak boleh baginya kemudian langsung milih puasa. Ya. Jadi bisa milih puasa ketika apa? Dia tidak mampu 3 tadi. Untuk 3 pilihan tadi enggak mampu semua, boleh dia puasa. Atau dia seorang budak atau tadi diajar karena safi atau falas, maka ya, malah langsung puasa karena berkaitan dengan harta tidak bisa dilakukan. An-nadru, nazar. An-nadru lughatan al-wa'du bi khairin au syarin. Nazar dengan nazal disukun ya. An-nadru secara bahasa adalah janji untuk kebaikan ataupun keburukan. Bahwa syar'an cara syariat adalah iltizamu kurbatin. Lam tata'ayyan fiyusi gotin. Komitmen untuk melakukan ibadah atau pendekatan pada Allah. Yang ibadah tersebut adalah bukan wajib ain. Bukan wajib ain. Tidak lam tata ayan, bukan wajib ain. Bisigoh dengan sigoh. Bagi iltizam, komitmen dari seorang mukallaf dan mukhtar untuk melakukan satu kurbah, pendekatan diri, yang kurbah tersebut bukan wajib ain baginya. Maka kata musannif, keluar dari kurbah yaitu maksiat. Baik iltizamnya adalah iltizam kurbah, bukan iltizam maksiat. Maka iltizam maksiat tidak masuk. Misalnya surbul khamar, iltizam komitmen untuk minum khamar atau kemaksiatan yang lain. Kemudian yang makruh, misalnya yaitu apa, puasa sepanjang tahun bagi orang yang khawatir akan terkena doror atau tidak bisa menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian mubah seperti berdiri duduk, maka tidak sah nazarnya. Jadi nazar ini iltizam untuk kurbah, bukan maksiat, bukan makruh, bukan mubah. Sehingga masuk kategori ini adalah yang nafilah atau fardu kifayah. Karena yang tidak bisa adalah fardu ain. Maka nazar apa maksiat tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nadhra fi maksiatillah. Wala fima yamlikuhu ibnu Adam. Adapun nazar yang makruh dan untuk sesuatu yang makruh atau mubah ini bukan masuk taqarrub ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la nadra ila fi ma bataga bihi wajhallah atau fi mabtughiya bihi wajhullah. Ya ada nazar kecuali dalam perkara yang di situ untuk mengharapkan wajah Allah. Kemudian disebutkan adalah lam tata'ayan bukan wajib, yaitu yang wajib bukan wajib ain. Maka kalau wajib ain tidak bisa. Misalnya nazar untuk sholat zuhur, nazar untuk sholat asar, maka tidak sah nazarnya. Karena sudah menjadi suatu kewajiban yang pokok, yang asal dari syariat. Untuk apa dia iltizam dirinya untuk itu? Sudah ada perintah khusus. Memang sudah diwajibkan secara syar'i. Berbeda dengan fardu kifayah, maka ini bisa masuk. Karena ini adalah satu kurba yang tidak ain, tidak kepersen. Arkanun nadri, rukun-rukun nazar. Rukun-rukun nazar. Arkanun nadri salah satun. Rukun nazar ada tiga. Yang pertama nazirun, orang yang apa bernazar. Kemudian manzurun bihi. Manzurun bihi itu tadi, kurbahnya tadi. Kemudian sighah. Syurutu an-nazir, syarat-syarat orang yang bernazar. Syurutu an-naziri arba'atun, syaratnya ada empat. Yang pertama, al-islamu fin-nazi at-tabaruri. Yaitu Islam untuk nazar tabarur. Ya ini sebenarnya kita bahas aksam macam-macam dulu ya. Coba dilihat di aksam an-nazri dulu ya. Biar nanti ketika membaca nazar tabarur itu enggak ini. Sudah ada contohnya. Di baris setelahnya. Baris setelahnya ada syarat mandurbi, syarat siwa nazar, kemudian aksamun nazri. Aksamun nazri, macam-macam nazar. Biar nanti sudah tahu dulu. Aksamun nazri isnani, macam-macam nazar ada dua. Ini penting diketahui. Secara ijmal, global ada dua. Meskipun nanti secara rinci ada lima. Kita lihat. Yang pertama namanya nadru lajaj. Nazar lajaj. Yang kedua wa nadru tabarur. Namanya nazar tabarur. Ya pokoknya cuma ada dua ini. Ya. Ada dua. Nazar ada dua. Nazar lajaj sama nazar tabarur. Lajaj itu tamadi atau tatwil fil khusumah. Memperpanjang perselisihan, persengketaan. Kemudian yang jenis kedua, nadru tabarur. Tabarur kata-kata bir, yaitu dinamakan nadar tabarur karena orang bernadar menuntut untuk berbuat baik takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut dirinya untuk melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Kemudian fal awalu tadi nazir lajat wal hasu awil man'u au tahqiqul khabar wadoban filtizami kurbatin. Ya. Yang pertama itu nazar lajat tadi. Ini terbagi menjadi tiga. Ya. Ada tiga jenis. Yang pertama al-hasu. Al-hasu itu apa? Motivasi untuk melakukan. Motivasi. Al-man'u menghalangi. Tahqiq menguatkan atau memastikan khobar. Wadoban karena marah. Umumnya ya, tapi enggak semuanya mesti karena marah ya, tapi umumnya marah. Filtizami kurbatin, untuk komitmen dengan satu kurbah, ibadah, pendekatan. Jadi yang lajat ini ada dua, ada tiga, yaitu al-hasu, al-man'u, al-tahqiq. Tahqiq khabar. Kemudian jenis nazar kedua, nazar tabarur. Itu ya wa iltizamu qurbatin bila ta'liqin au bi ta'liqin bimarhubin fihi wa yusama nazra mujazatin aidon. Nah, kalau nazar tabarur itu juga bisa jadi kedua. Yang pertama yaitu nazar tabarur adalah yaitu iltizam komitmen untuk melakukan kurbah tanpa digantung diberi syarat apapun atau diberi syarat yang diinginkan ya. Syarat yang diinginkan, yang disukai. Jadi nazar tabarur itu iltizam untuk kurbah, komitmen untuk melakukan kurbah tanpa ada syarat apapun. Ini bila ta'liq. Jenis kedua, melakukan kurbah dengan adanya syarat. Jika demikian, nah, syaratnya adalah yang marhub fihi. Syaratnya yang dia inginkan, sukai. Dan ini dinamakan nazar mujazah. Mukafa'ah, ada timbal balik gitu. Apa timbal balik. Jadi totalnya berapa? Ada 5, karena nazar lajat ada 3, kemudian nazar tabarur ada 2. Kalau nazar tabarur tadi, nazar tabarur kalau kita kasih nama itu, yaitu tabarur yang mujazah, nazar yang mujazah. Yang ada mukafah, ya ada imbal baliknya. Tadi disyaratkan, ya, yaitu dia mu'alak diberi syarat dengan sesuatu yang diinginkan. Tapi ada pula yang tidak mujazah, yang enggak ada syarat apapun. Itu macam-macam nazar ya, seperti itu. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, ini kita lihat suwarun nazar, bentuk-bentuk nazar. Bisa kita lihat macam-macam tadi itu digambarkan dalam bentuk-bentuk ini. Suratun nadhri lajat al-muta'aliqi bihi hasun. Ini nadhri lajat tadi ada 3 kan. Ya kan ini contohnya ya 3 jenis. Yang pertama hasun, yang kedua man'un, yang ketiga tahqiqul khabar. Yang hasun itu seperti apa? Hasun itu untuk mendorong diri, motivasi. Contoh. An yakula Zaitun Zaitun mengatakan illam adkhulid daro falillahi alayya an atasaddaqo bidinarin. Jika saya tidak masuk rumah itu, maka saya wajib untuk sedekah sekian dinar, 1 dinar misalnya. Nanti ya ini kita bentuknya ini biar jelas dulu. Enggak apa-apa. Karena tadi macam-macam seperti itu kalau diberi gambaran biar lebih jelas. Maka ini motivasi. Motivasi dirinya si Zaid agar dia apa masuk ke rumah. Ya. Namanya hasun. Kemudian lajat yang kedua yang dikaitkan dengan man'un menghalangi diri. Contoh, in kalam tu amron falilai alai dinar. Jika saya berbicara dengan Amr, maka saya wajib untuk misalnya sodakos 1 dinar. Ya. Maka ini menghalangi dirinya. Ya. Biasanya ini ya karena marah ya. Ada dia apa berselisih dengan Amr, bersengketa. Kemudian tidak ngomong-ngomong. Kemudian dia bernadar seperti itu. Dia menghalangi diri man'un untuk berbicara dengan Amr. Wasuratun nadzil lajat al-muta'alliq bi tahqiqul khabar. Berkaitan dengan tahqiq khabar, ya. Yaitu memastikan atau menguatkan satu berita. Misalnya ya misalnya Zaid mengabarkan satu berita kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya nggak percaya. Kemudian Zaid mengatakan, ilam yakunil amru kama kultu, jika kenyataannya tidak sesuai yang aku katakan, ya maka falilahi alaya dinar. Nah ini apa? Untuk menguatkan bahasanya itu. Khabarnya benar-benar terjadi, ya, benar-benar nyata. Ini namanya tahqiq khabar. Jadi lajat tadi ada tiga ya, lajat ada tiga. Kemudian kau tabarur ada dua. Yang pertama laisa fihi ta'liq, yang tidak ada syaratnya. Misalnya Zaid mengatakan lillahi alayya an atasaddaqa bidinarin. Ya lillahi alaiya anta sodako bidinarin, gak ada apa-apa, gak disyaratkan apa-apa. Dia murni bernazar untuk berbuat kebaikan. Namanya dia tadi wairu mujazah. Kemudian yang kedua, yang tabarur, yang ditaklik dengan marhub fih, dengan sesuatu yang dia inginkan, yang dia sukai. Namanya nazar mujazah, karena mukafa'ah, ada mukabil, imbal balik. Yaitu dinamakan nazar mujazah. Misalnya dia mengatakan insyaallahu maridi falillahi alayya an atasaddaqa bidinarin. Misalnya kalau seandainya Allah menyembuhkan penyakitku maka saya akan bersedekah sekian juta. 1 juta misalnya. Maka ini mukabil, kemudian dia itu apa? Bersedekah itu karena mukafa'ah, karena dia disembuhkan penyakitnya. Namanya nazar mujazah. Masuk bagian dari nazar tabarur. Baik. Kita kembali ke syarat nazir tadi. Syurutun nazir, naziri, syarat nazir, syarat orang yang bernazar, syarat orangnya. Yang pertama, al-islamu fin nazir tabaruri. Ya, tadi sudah lihat kan, nazar tabarur. Yang ada dua tadi. Ya, harus Islam syaratnya. Maka tidak sah kalau nazar tabarur itu dari orang kafir. Tapi kalau nazar lajat kata musannif di ta'liq maka sah dari orang kafir. Sebagaimana sahnya orang kafir sah untuk wakaf, memberikan budak, wasiat, sedekah. Kemudian syarat kedua adalah ikhtiar, tidak dipaksa. Kemudian yang ketiga yaitu wa nufuzu tasarrufi fiha fi ma yang ziruhu atau yang zuruhu. Tasarrufnya itu teranggap tasarruf terhadap apa yang dinazarkan. Sehingga tidak sah, misal tidak teranggap tidak sah nazarnya kalau dari orang yang tasarrufnya itu tidak teranggap. Tidak sah tasarrufnya seperti anak kecil, kemudian majnun, ini secara mutlak. Ya. Kalau nazar dia enggak bisa, karena ini tasarrufnya enggak sah. Secara mutlak tidak sah. Kemudian kalau di mahjur dengan safah, ini kalau kurbannya berkaitan dengan harta, ini juga tidak sah ya. misalnya tadi ingin sedekah, ini enggak bisa. Ini dia dia itu mahjur, mahjur karena safah. Ya, mubazir, enggak usah apa mengelola harta. Sudah kita bahas di bab hajar. Maka kalau dia nazar, kurbannya adalah misalnya sedekah seperti itu, maka enggak sah kaitan dengan harta, sedangkan harta dia aja di mahjur. Demikian pula kalau dimajur karena falas, bangkrut, maka tidak sah kalau kurbannya adalah harta yang ain, hartanya dia. Tapi kalau bentuknya hutang, maka sah sebagaimana sudah kita bahas di bab hajar. Maka maksud dari ibaratnya adalah itu, wa nufuzu atasarufi fima yang zuruhu. Jadi tasarufnya orang benar tadi sah untuk sesuatu yang dinazarkan. Nazar sedekah berarti dia sah untuk bersedekah, aslinya gitu ya. Kalau enggak sah berarti enggak bisa. Wa imkanu fi'lihi lil manzur. Memungkinkan baginya untuk mengerjakan apa yang dinazarkan. Maka tidak sah kalau dia bernazar puasa sedangkan dia enggak mampu puasa, sudah tua renta enggak mampu puasa, nazarnya adalah puasa. Kemudian seorang yang jauh dari Mekah bernazar untuk haji. Ya, tahun ini berjalan kaki misalnya. Nah, ini tidak memungkinkan sampai sana pada pada waktu yang ditentukan sehingga sah hajinya, maka ini tidak sah karena dia tidak memungkinkan untuk melakukannya. Kemudian syartu al-manzuri bihi. Syartu al-manzuri bihi kaunu qurbatan lam tata'ayyan, yaitu satu pendekatan pada Allah yang tidak wajib ain. Sudah pernah kita bahas tadi ya. Kemudian tadi sudah ini ya, sudah kita bahas di ta'rif tadi. Jadi disyaratkan yang dinazarkan adalah di situ kurbah. Tapi kalau untuk apa mu'alaknya tidak disyaratkan kurbah. Mu'alaknya. Jadi kan ada mu'alak syaratnya yang digantung tadi. Suatu yang dijadikan syarat. Tidak disyaratkan kurbah. Mu'alak alaih tidak disyaratkan kurbah. Maka sah jika mu'alak alaihnya mubah. Misal, insyafallahu maridi atau marudi falilai alaih anasuma yauman. Ini mu'alaknya mana? Penyembuhan penyakit. Ya. Atau mu'alak, penyembuhan penyakit sesuatu yang mubah. Ya, bisa sembuh, bisa tidak. Tergantung kehendak Allah. Kemudian mu'alaknya misalnya suatu yang wajib ain. Misalnya in sholaitu az-zuhra falillahi alayya an atasaddaqa bi kadza. Nah, ini juga bisa. Ya. Loh, ini kan wajib ain, ya, tapi mu'alaknya bukan manzur fi. Jadi ada namanya manzur fi, manzur bi ya, al-manzur bi. Ada yang namanya adalah al-mu'alak alaihi. Ya, kalau al-manzur fi sesuatu yang dinazarkan untuk dilakukan gitu ya gampangnya. Ya, maka itu apa tadi bukan suatu ibadah atau kurbah yang fardu ain. Tapi kalau mu'alaknya itu bisa suatu yang mubah, tadi contohnya itu, dan bisa suatu yang apa wajib ain, in sholaitu az-zuhra, bisa juga suatu yang makruh atau maksiat. In halaktu lihyati misalnya, jika saya menyukur jenggotku suatu yang makruh dalam mazhab seperti itu berarti ya, atau in zana itu satu maksiat, balai alaya an atau satu ko bijami imali misalnya seperti itu, maka kalau mu'alak fi-nya mu'alak alaih maka tidak mengapa dia mubah ataupun wajib ain bahkan makruh dan maksiat, Allah Ta'ala alam bisawab. Syartu sighatin nazri, syarat sighah nazar, lafzun yush'iru biltizamin. Lafaz yang mengandung makna komitmen, iltizam. Dan dengan semakna dengan nazar, dengan apa? Lafaz adalah kitabah, tulisan disertai dengan niat. Kemudian isyarat dari orang bisu juga memahamkan. Tadi contohnya sudah ada ya, lillahi alaya kaza alzamtu zimati au nafsi kaza au jabtu ala nafsi kaza. Maka tidak sah kalau nazar hanya niat saja. Jadi nazar harus dilafadzkan. Kalau dia hanya niat saja itu belum teranggap nazar. Sebagaimana akad-akad yang lain. Di Munis Dalil disebutkan fala yasihu biniyati faqat kasairil ukut lakin yata'akadu alityanu bimana wahu kan, tapi ditekankan untuk melakukan apa yang diniatkan. Juga tidak sah kalau lafadznya tidak menunjukkan mana iltizam, misalnya mali sodakotu, hartaku sodako, ini enggak masuk menunjukkan iltizam. Hukmun nadri terakhir, di pembahasan terakhir ya. Hukmun nadri ala jaji, yaitu takhyirun nadri baina maltazamahu wa kafarati al-yamini. Tadi nazar lajat ya. Ya, maka si nazir, orang yang bernazar, memilih antara iltizam atau membayar kafarah yamin. Iltizam itu yaitu apa? Melaksanakan apa yang dinazarkan tadi ya. Jika sudah terwujud, tadi kan ada terwujud apa kriterianya. Dia ada al-hasu, in lam adhul ladar, kemudian ada in kalam tu amr, in lam yakun alam rukama kultu. Nah itu, di kemudian nazarnya apa? Maka itu wajib dia bisa melakukan apa yang dinazarkan tadi, sodakoh atau apa. Atau dia membayar kafaroh yamin. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib dia membayar kafaroh yamin, atau ada yang mengatakan pula wajib membayar atau melaksanakan apa yang dinazarkan. Jadi kalau pendapat ini yang muktamad, insyaallahnya yang asoh yaitu memilih ya, bisa melakukan apa yang dinazarkan atau kafaroh yamin. Kafaroh yamin sudah kita bahas tadi ya. Tapi pendapat lain dalam mazhab ada yang mengatakan ya ini cuman kalau seperti ini nazar lajat ya dia kafaroh yamin saja. Atau pendapat lain mengatakan malah ini ya pokoknya melakukan apa yang dinazarkan. Wa hukmu nadzi tabarur ta'ayunu maltazamahu an-nadziru. Itu wajib melakukan apa yang menjadi komitmennya. Ya tidak, ini di sini tidak harus segera ya. Jadi misalnya lillahi alaya anusolia alfa rokaatin, maka wajib dia melakukan sholat 1000 rokaat. Tidak disyaratkan berturut dan tidak disyaratkan segera. Jadi kalau yang tabarur ini tidak ada pilihan kemudian membayar kafaroh yamin. Berarti ya. Ya pokoknya apa yang diajarkan tersebut kalau tabarur wajib dia lakukan. Ta'ayunu maltazamahu an-nadzir. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Kamera tolong dibuka ya. Thank you. Nah, Abdul Safi, Bahtiar Nofiansah. Sakti, nah, sudah. Cukup, ya, kameranya cukup. Ya, kita pilih beberapa saja. Orang Arab sering bilang wallahi, yaitu tadi tidak dimaksudkannya. Harus ada qasdu, sedangkan dia itu tidak ada qasdu untuk sumpah. Tadi mukhayyar, yang tiga tadi mukhayyar. Ya, mukhayyar ini bebas karena dia memilih. Nah, kalau kemudian tidak bisa tiga-tiganya, baru dia puasa. Tidak boleh dia langsung puasa, tapi yang tiga tadi adalah pilihan. Sebungkus nasi padang apakah mencukupi satu mut? Pakainya adalah nai'an, nai'an itu mentah. Enggak boleh jadi nasi, itu enggak boleh. Posisi tamlik, yaitu di sini adalah tamlik, memindahkan hak milik kepemilikan. Jadi posisinya apa? Mentah. Tadi sudah kita sebutkan tidak sah kalau misalnya dikasih makanan matang. Kemudian kalau berazam untuk melakukan ketaatan tertentu, ya tadi nazarnya kan diucapkan ya. Kalau dia diucapkan ya nanti masuk tabarur kalau nggak ada takliknya, bukan mujazah. Di dalam lafaz nazar apakah ada sharh dan kinayah? Tadi disebutkan contoh-contohnya lillahi alayya kaza wa alayya kaza. Di kata musannif di sini kalau nazar itu termasuk sharh. Jadi ada memang yang sharh. Awalam suap. Kita cukupan dari sini dulu. Kalau masih ingin ditanyakan bisa ditulis di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.